Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sar 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk kembali berkumpul pada kesempatan kali ini. Nikmat yang sangat besar khususnya di hari-hari di dalam salah satu dari empat bulan haram yaitu Rajab, di mana amal ibadah di empat bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan dosa di salah satu dari empat bulan haram dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah remehkan dosa di hari-hari ini. Dan begitu berdosa segera istighfar, segera taubat, segera minta maaf. Karena setiap dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebuah kebahagiaan dan sebuah keuntungan besar ketika kita diberikan taufik untuk belajar dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu kita. Oleh karena itu marilah kita tanamkan hal ini baik-baik, maksimalkan hari-hari ini. Mumpung masih insya Allah masih banyak hari di hadapan kita, jangan sampai bulan haram seperti bulan Rajab ini berlalu percuma, berlalu begitu saja, berlalu tanpa makna dan berlalu tanpa arti. Itu sebuah kerugian besar dalam hidup. Kita harus maksimalkan hari-hari ini. Apa yang bisa kita lakukan hadirin. Yang bisa berzikir, berzikir. Yang bisa memperbanyak salat sunnah, perbanyak. Yang bisa puasa, puasa. Yang bisa baca Al-Quran dengan frekuensi yang ditambah, baca Al-Quran. Yang punya uang, infak, sedekah. Banyak orang yang sedang kesulitan di hari-hari ini. Dan banyak orang sakit di hari-hari ini. Banyak orang gak bisa kerja karena harus karantina. Harus isolasi. Dan sebagian mereka tuh upah harian. Jadi bantu sebanyak-banyaknya. Dan bantu semaksimal mungkin yang bisa kita bantu. Ini kesempatan, sehingga pahala membantu itu jauh lebih besar daripada hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan, manfaatkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya dan kita dapat banyak pahala dilipat gandakan, karena ini satu dari empat bulan haram sebagaimana surat Taubah 36 beserta tafsirnya. Lalu kita mendapatkan pahala merintis, kita mendapatkan pahala mengerjakan sunnah yang belum familiar, belum populer di tengah-tengah sebagian atau banyak kalangan, atau yang biasa dikenal dengan as-sunnah mahjurah. Ada banyak pahala ini yang berada di hari-hari ini. Sayang kalau kita gak ambil kesempatan. Yang bisa kasih hadiah, kasih hadiah. yang bisa kasih sedekah, kasih sedekah. Peluang terbuka besar hadirin di hari-hari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, hadirin Allah muliakan, ada satu nasihat dari Malik bin Dinar yang ingin saya sampaikan ke kita semua. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama klasik besar sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah, dan menyampaikan, man talabal ilma lil amal waffaqahullah, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk diamalkan, maka Allah akan memberikan taufik buat dia. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk diamalkan, Allah akan memberikan taufik buat dia. Jadi Allah akan memberikan taufik buat orang tersebut. Dan kita tahu taufik adalah kunci orang jadi baik, kunci orang jadi istiqomah. Wa man talaba al-ilma li ghairi al-amal, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya bukan untuk diamalkan. Barang siapa yang menuntut ilmu tidak diamalkan, li ghairi al-amal, tidak untuk diamalkan. Yazdadu bil ilmi fakhra, maka orang itu akan bertambah fakhr, berbangga-bangga, nanti arahnya ke ujub, nanti arahnya ke sombong, selaras dengan bertambah ilmunya. Jadi ilmunya itu hanya untuk berbangga-bangga aja, jemaah. Saya udah ini, saya udah itu. Kita udah lakukan ini, kita udah lakukan itu, bangga. Dan semakin ilmunya bertambah, semakin bangga aja. Tapi amalannya nonsense. Ini nggak ada amalan sama sekali. Bangga aja, kita ini, kita udah ini loh, kita udah ini. Dan nanti ujub, terpukau dengan diri sendiri. Misalnya ujub, sombong nanti. Nanti ngeremehin orang, nanti nolak kebenaran, merasa diri tinggi, merasa diri besar. Itu hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, coba kita renungkan hal-hal ini. Man talab al-ilm lil-amal waffaqahullah, barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, Allah akan kasih taufik. Dia akan berubah hadirin. Dia akan berubah. Dia akan jadi lebih baik. Dia akan lebih soleh. Dia akan lebih bertakwa. Akhlaknya akan berubah. Attitude-nya akan berubah. Manner-nya akan berubah. Lisannya akan berubah. Itu poin. Tapi barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, dari waktu ke waktu, hari ke hari, dia akan semakin berbangga-bangga aja, semakin ujub, semakin sombong, merasa tinggi. Semakin banyak ilmunya, semakin merasa tinggi. Semakin banyak ilmunya, semakin merasa diri hebat. Semakin banyak ilmunya, semakin merasa diri jumawa, semakin arogan. Semakin enggak ngerendah gitulah hadirin. Gitu hadirin. Nah tinggal, jadi kalau kenapa ya aku tuh udah ngaji lama tapi kok kayaknya gak ada perubahan ya. Nah ini salah satunya, diamalin gak tuh ilmu, dan niatnya mau diamalin atau enggak. Kenapa ya kita semakin ngaji tuh semakin merasa hebat, semakin merasa jago. Oh, ternyata kita gak diamalin. Itu hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan. Waktu yang lalu saya bicara sama seorang penuntut ilmu tapi dari luar. Lalu cerita ada sebuah negeri gitu ya, yang di sana tuh punya kultur ilmu yang sangat kuat dan banyak ulama dari negeri tersebut. Tapi memang enggak, artinya karakter ulama di situ tuh merendah. Gak suka tampil. Dan lebih menekankan mendidik masalah-masalah basic, karena itu yang fardu ain menurut mereka. Walaupun tentu saja masalah-masalah yang intermediate atau advance juga harus ada yang ngajarkan. Jadi ini bukan berarti yang lain gak bagus, gak, semua bagus-bagus selama kebaikan. Tapi menarik aja gitu loh, karena itu watak atau karakternya satu negeri itu begitu. Kan unik ya kalau satu negeri semua, hampir semua wataknya tuh karakternya demikian. Kata beliau, li'annahum ra'au anna ilmahum fi qulubihim, gitu. Karena mereka tuh memandang dan meyakini bahwa ilmu mereka tuh harus berada dalam hati mereka. Jadi ditampilkan hanya sebatas kewajiban saja. Kewajiban berdakwah, kewajiban menyampaikan gitu. Selebihnya mereka tuh lebih suka merendah gitu. Itu menarik sekali mereka itu. Jadi tampil, namanya ulama kan harus tampil, tapi secara porsinya aja sesuai dengan kewajiban gitu, lebih tepat fardu kifayah yang Allah bebankan kepada mereka. Jadi semakin banyak ilmunya itu semakin merendah justru. Semakin merendah. Dan itulah bukti bahwa kita berusaha mengamalkan ilmu kita. Tapi kalau orang tuh kok sombong banget ya, kok kayaknya ngomongin tinggi banget ya, nah, itu ada masalah dengan amal gitu aja. Ada masalah dengan amal. Nah ini menjadi bahan perenung buat kita, khususnya yang berbicara dan kita semua. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya materi yang kemarin-kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin. Ustadz, sampai mana batasan ithar dalam dunia, di mana kita juga butuh dunia dalam kehidupan kita, dan tidak menzalimi satu pihak hanya karena kita memberikan kepada pihak lain? Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, ithar terhadap masalah dunia, kita prioritaskan orang lain itu jika kita dan semua pemilik hak itu tanazul anil hukuk. Jika kita dan semua yang punya hak itu menanggalkan haknya dan memberikan kepada pihak lain. Contoh, kalau ini misalnya ketika kita kasih ke pihak lain, ini akan mempengaruhi istri dan anak-anak, maka istri dan anak-anak itu harus ridho dan merelakan haknya. Jadi kalau semuanya bilang, udah kasih ke tetangga kita aja, babe, gitu loh. Ini gimana, gak masalah, insyaallah. Kita aman kok. Maka kasih. Adapun kalau dituntut, ya kita harus kasih pemilik hak. Fa'atiku ladhi haqqin haqqah. Fa'atiku ladhi haqqin haqqah. Berikanlah setiap orang haknya masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau ini berkaitan dengan hak orang, misalnya keluarga, istri, atau suami, atau anak-anak, maka yang punya hak harus ridho dan merelakan, atau menanggalkan haknya, melepas haknya, baru kita bisa ithar. Tapi kalau ini berkaitan dengan kita pribadi, ya pilihan di tangan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan tambahan nikmat sehat dan keberkahan ilmu untuk Ustaz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, ketika melihat, mengetahui suami berbuat maksiat, saya memiliki dua perasaan, yaitu membenci suami karena perlakuan maksiatnya terhadap Allah, dan membenci suami karena menyakiti saya. Saya berusaha untuk mendominasi rasa benci karena maksiatnya terhadap Allah. Namun ketika suami terus-menerus mengulanginya, mulailah perasaan saya didominasi oleh rasa benci karena telah menyakiti saya. Bagaimana caranya agar saya bisa menerima kesalahan suami saya segera saat suami saya mengulangi terus-menerus? Ustaz, barakallahu fikum. Ya, yang pertama, kita hanya bahas masalah perasaan ya, kita nggak bicara, atau kita belum bicara masalah konsekuensi hukum yang lain. Bicara konsekuensi hukum yang lain. Tapi kita fokus kepada pembicaraan perasaan yang ditanyakan penanya. Hadirin Allah muliakan, benci karena Allah atau karena Allah dimaksiati, bukan karena masalah personal, itu memang sangat sulit. Makanya Nabi SAW bersabda, "Awthaqu ural iman hubbu fillah wa bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kokoh, yang paling erat, yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan cinta pribadi atau benci pribadi. Maksudnya apa sih cinta karena Allah dan benci karena Allah? Ini dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menukilkan keterangan ulama. Beliau menyampaikan, "Alla yazida bil bir wa la yanqus bil jafa." Cinta karena Allah itu dan benci karena Allah, artinya cinta itu tidak bertambah karena kebaikan yang sifatnya personal antara dia dan kita, dan tidak berkurang karena sikap buruk dia secara personal kepada kita. Susah banget gak sih? Nyatetnya enak ya. Ini bagus nih gitu, catat. Yang bisa diamalin untuk kayak gitu. Hari ini juga gak bisa. Gimana kita tidak berkurang sayang kita sama dia hanya karena sikap buruk dia ke kita secara pribadi? Itu kan susah banget ya, Ma. Loh, mungkin ada yang bertanya, tapi kan kalau dia bersikap buruk kepada saya, itu kan sejatinya dia bermaksiat kepada Allah. Karena Allah melarang seseorang bersikap buruk sama orang lain, betul gak? Ya kan? Jadi boleh dong saya sebel sama dia, boleh dong saya marah sama dia, kan pada dasarnya ketika ada orang menyakiti saya, itu sama saja dia membuat kezaliman, dan itu sama saja melanggar perintah Allah, sama saja mengerjakan larangan Allah, sama saja memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya iya, tapi yang membedakan adalah porsi bencinya. Kalau orang benar-benar benci karena Allah, dia akan benci secara proporsional sesuai dengan porsi maksiat orang tersebut kepada Allah. Tapi kalau orang itu benci pribadi, biasanya dia akan benci semuanya udah, nggak pakai porsi-porsian. Sebagaimana ucapan Ali Hikmah, ainu sukhti tubdil masawiya, wa ainu ridha an kulli aibin kalila. Mata ini kalau udah gak suka, semuanya salah udah. Dan kalau mata itu ridho, semua aib itu dimaafkan. Dan ada alasannya, ada pembenarannya. Gitu kan. Kalau misalnya seorang nenek udah sayang banget sama cucunya, cucunya mau ngapain aja pasti ada tafsirnya tuh. Oh enggak, dia kan suka ini, dia baik kok, dia ini. Padahal jelas-jelas cucunya salah ini. Karena udah ridho. Tapi kalau mata udah gak suka, semua salah. Nah itu berarti bukan benci karena Allah, tapi benci pribadi. Jadi parameternya itu adalah bagaimana sikap dia terhadap Rabbnya Subhanahu wa taala. Kalau maksiatnya 20%, kita benci 20%. Kalau maksiatnya 30%, kita benci 30%. Kalau maksiatnya 40%, kita benci 40%. 60% sayang. Analogi sederhana, itu ada kalau ujian matematik, soalnya 10. Dia salah di satu soal. Berarti dia dapat berapa? 9. Oke, kita salahkan gak? Misalnya dia salah nomor 3. Kita salahkan gak nomor 3? Kita salahkan. Dan bisa jadi, saya gak suka ya kamu salah nomor 3. Ini kan udah kita ulang 15 kali. Kenapa kamu salah nomor 3? Misalnya gitu. Tapi, gak titik sampai di situ kan. Tapi secara umum, saya bangga sama kamu. Kamu hanya salah satu soal. Kamu dapat 9. Dapat 9 itu kebanggaan gitu loh. Betul, yang salah tetap salah dan kita gak suka terhadap kesalahan. Tapi kalau nilai 9999 itu, dia bisa jadi murid teladan di sebuah sekolah. Kenapa? Karena penilainya objektif. Nah, seringkali di kehidupan teman kita, sahabat kita atau pasangan kita, ini kan pasangan, itu kalau di oke, dia buat salah dan berulang-ulang. Tapi coba bandingkan dengan kebaikan beliau. Ada beberapa kasus, ada banyak kasus bahkan. Tapi saya nggak bicarakan ini karena kesalahan beda-beda ya. Beliau kan nggak menyebutkan kesalahannya apa. Kesalahan kan stadiumnya macam-macam. Tapi kita bicara beberapa kasus lain. Oke, pasangannya salah berulang-ulang. Misalnya ini udah 5 kali dia buat kesalahan itu. Oke, 5 kali. Anda bisa hitung kebaikannya enggak? Kesalahan 5 kali itu dalam kehidupan itu besar banyak atau sedikit sih? Secara umum kita enggak bicara apa kesalahan fatal-fatal. Memang ada beberapa kesalahan yang mungkin kalau jangankan 5 kali, 1 kali pun bisa mengarah kepada perceraian. Tapi secara umum nih, kita bicara kebaikan, kesalahan. Kita gak bicara kesalahan yang fatal-fatal ya, tapi secara umum. Kalau kesalahannya masih bisa dihitung, apalagi 5 kali dihitung, itu relatif banyak apa sedikit sih? Sedikit, gitu. Tentu saja dengan memperhatikan beberapa kesalahan yang memang fatal. Itu yang kita tekankan dari tadi. Tapi seringkali kita tuh gak fair. Sama pasangan kita sendiri gak fair. Oke, okay, dia salah. Tapi lihat kebaikannya berapa kali, berapa banyak kebaikannya. Kalau kita gak bisa nerima kesalahan orang, apalagi pasangan, jangan nikah. Kita tuh nikah sama manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, banyak. 5 itu baru itu sedikit. Ini khata banyak. Ya tapi istri aku tuh enggak bisa begitu. Anda tuh nikah sama perempuan. Nabi kata khuliqatil mar'atu min dhila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kita harus tahu fakta itu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Jadi sama, tapi dia kan laki-laki dia pemimpin. Ya, laki-laki itu banyak masalahnya juga, jemaah. Kan kamu yang nikah sama manusia, manusia banyak salah. Itu yang perlu kita harus objektif dalam menilai. Dan ini ujian keikhlasan. Sebenarnya mana yang lebih kita agungkan, diri kita atau Rabbul Alamin? Itu poin. Kan ini poinnya. Jadi kenapa, mana yang lebih kita agungkan, lebih kita besarkan di dalam hati ini, Allah Subhanahu Wa Taala, atau justru sama ini diri kita aja? Makanya kita gak peduli apakah Allah dimaksiatika atau Allah ditaati, yang penting saya dihormati, itu masalahnya. Yang penting saya dapat kebaikan, yang penting saya itu diagungkan, itu kan masalah besar dalam hidup dan harus segera diperbaiki, harus segera diobati. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga. Semoga Allah memberikan keberkahan dan hidayah untuk Ustaz Tim dan keluarga serta seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu menjaga niat Ustaz Tim dalam berdakwahnya untuk mengharap menggapai ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustaz ingin bertanya, saya merasa banyaknya ibadah saya semakin berkurang dan hati saya pun sering lalai dalam berzikir. Saat kajian pun saya merasa tidak meresapinya. Saat diuji dengan perilaku orang sekitar pun saya tidak berhusnudzon, malah mengingat-ingat kesalahannya, sehingga terasa saya menjadi hasad. Mohon nasihatnya dan doa Ustaz, karena saya merasa takut ibadah saya sia-sia dan saya takut tidak menjauh dari diri saya. Terima kasih Ustaz, mohon doanya agar ilmu yang disampaikan dapat diamalkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wafaqanallahu wa iyyahu lima yuhibbu wa yardha. Semoga Allah kasih taufik kepada kita semua, kepada penanya, dan semoga Allah kasih taufik kepada seluruh kaum muslimin. Hadirin Allah muliakan, salah satu obatnya ya materi kita hari ini, yaitu kita belajar itu untuk diamalkan. Dan amalan itu kan bukan hanya amalan anggota tubuh, bukan amalan zahir, tapi amalan itu pun juga amalan batin, amalan hati. Bukan hanya amalan hati, itu penting keikhlasan, kesabaran, dan seterusnya. Dan sekali lagi, bisa jadi di awal-awal tuh kita gak menikmati dan bahkan merasa tersiksa. Tapi itulah proses. Terus berusaha diamalkan. Terus berusaha diamalkan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih taufik kepada kita. Karena ini penting hadirin sekalian. Al-Hikmah mengatakan, "Wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir ridha wa in taftimhu yanfatim." Jiwa itu seperti anak balita yang menyusui. Wa nafsu katifli. Jiwa kita itu seperti anak balita yang menyusui. Intuh milhu syabba ala hubbi ridha wa in taftimhu yanfatim. Kalau Anda biarkan dia terus nyusu, maka dia akan nyusu ke ibunya sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Jadi kalau kita biarkan balita ini nyusuk terus, maka dia akan nyusuk sampai dewasa. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau kita sapi, dia akan berhenti. Kalau di sapi, dia akan berhenti. Nah sekarang tanya sama ibu-ibu deh. Proses sapi itu enak apa enggak? Proses menyapih itu enak apa enggak? Itu harus punya ilmu kudu tega. Kita harus enggak enak, anak nangis, anak rewel, bahkan demam. Jadi buat si anak gak nyaman, buat ibunya juga gak tega kan ibunya ngeliat anaknya. Tapi itu harus dilakukan. Kalau gak, dia akan terus begitu sampai dewasa. Nah jiwa manusia tuh gitu, harus ada waktu tuh dipaksa gitu loh. Walaupun sakit, gak enak, bahkan mungkin kita sampai nangis-nangis kayak anak kecil nangis ketika disapi. Nah ketika anak itu nangis, yang punya anak nih, berapa hari dia nangis kalau disapih? Nah, ketahuan gak ada perhatian semua sama anak-anaknya nih, mentang-mentang ayah. Nah itu urusan ibunya Pak Ustadz. Gak ada, berapa hari? Beberapa hari itu jawaban diplomasi, saya butuh berapa hari kira-kira. Range-nya itu berapa? Aduh. Ini gak pernah pulang jangan-jangan ya bapak-bapak. Apalagi kalau kondisi gini pening, aku di kantor aja lah Pak Ustaz. Misalnya seminggu loh, dan bisa demam loh seminggu. Ketika misalnya udah masuk hari keempat, karena demam, karena nangis terus, akhirnya nih ibu gak tega, akhirnya disusuin lagi. Berarti perjuangan selama 4 hari ini gimana? Hanya lenyap, enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Dan kemudian sampai harus ulang lagi dari awal gitu. Jadi kalau kita oke, kita sapi ya, ya komit. Udah terus full, mau nangis kayak mau apa, udah jalanin aja. Begitu kita lemah di apa, di pertengahan, dibalik lagi deh. Dibalik lagi. Dan insya Allah begitu Allah kasih taufik berhasil, udah enak habis itu. Emang ada anak, coba antum kan dulu asih, bener apa enggak nih asih? Emang tahu. Oke, berarti disapih juga dong. Apa belum disapih? Udah kan. Antum masih ada yang trauma enggak? Tangis segala macam, aduh, setelah alunya segala macam, ada. Gak ada, udah nikmatin aja, udah enak sekarang. Gak ada yang trauma gara-gara disapi. Padahal waktu disapi tuh ngamuknya minta ampun. Coba tanya deh orang tua nih. Habis ini, waktu misalnya ibu sapi aku tuh, aku marah-marah, nangis-nangis gak sih? Sekarang udah enak kan, nyaman. Nafsu katif nih. Jiwa itu kayak balita. Kalau kita biarkan, udah dia gak berubah-berubah. Tapi kalau kita sapi, insya Allah berarti, walaupun menyakitkan dan harus komit. Jadi masalah banyak kita gak komit. Akhirnya berhenti tengah jalan, dan kalau berhenti jangan, ngulang lagi. Dan semua proses kan begitu kan. Iya gak sih? Misalnya banyak laki-laki ingin bentuk tubuhnya atau wanita ingin diet, kan kalau start program harus selesai. Begitu cheat di misalnya di 2 minggu satu atau 1 bulan, udah 1 bulan pengorbanan berantakan semuanya. Pola hidup tuh begitu dah. Kalau kita mulai, lanjutkan sampai hari. Makanya itu alasannya kenapa Imam Zarruji rahimahullah menjelaskan bahwa dalam dunia ilmu, kalau Anda mulai satu buku, selesaikan. Karena itulah, itu bukan hanya, itu dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah begitulah metode belajar dan mendapatkan ilmu. Yang kedua, itu ngebangun mental. Kalau Anda, kalau kita sudah masuk, selesaikan. Dan mental itu diharapkan menjadi pola kehidupan kita di setiap kehidupan. Anda memutuskan sebuah hal, Anda harus selesaikan. Kalau enggak, secara umum, kecuali kalau ada dalil yang kuat bahwa ternyata ada yang lebih baik lagi. Tapi itu harus jadi pola dasar kita. Kecuali ada dalil atau ada data bahwa ternyata ada program yang lebih bagus. Tapi kalau mental kita apa ngejalanin sebuah hal terus bosan, terus ditinggal, nanti pindah lagi, enggak akan jadi apa-apa. Enggak akan jadi apa-apa. Tapi itu poinnya. Jadi diamalin walaupun awalnya berat. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.